Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sudarlun, Berita Sore edisi hari ini Minggu 25 September 2022 dibacakan Ardiansyah. PJ Gubernur ultimatum SKPA kurangi Silpa 2022 sekecil mungkin. Rumah petani di Loksmame rusak diterjang angin kencang. 10 hektar lahan di Loksmame terbakar, pemadaman berlangsung 5 jam. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki mengultimatum SKPA agar meminimalisir sisa lebih pembayaran anggaran atau Silpa APBA perubahan 2022 lebih kecil dari 5%. Surat edaran ini dibuat PJ Gubernur Aceh untuk menyahuti permintaan Banggar DPRA dan fraksi-fraksi di DPRA yang menyerukan Silpa APBA perubahan 2022 pada akhir tahun sekecil mungkin. Sekda Aceh Bustami membacakan pendapat PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki terhadap pendapat Banggar DPRA dan pendapat akhir fraksi terhadap nota keuangan era APBA perubahan 2022 dalam sidang paripurna pada Jumat 24 September 2022 malam di gedung DPRA. Usai sidang paripurna pengesahan era APBA perubahan 2022, Ketua Fraksi Gerindra Aceh Dr. Andes H. Abdurrahman Ahmad kepada Serambi mengatakan, pada 16 September 2022 lalu di sidang paripurna meminta pemerintah Aceh meminimalisir Silpa APBA 2022 karena pengalaman realisasi APBA 2020 dan 2021 Silpa APBA sangat besar. Pada tahun 2020 Silpa APBA Aceh mencapai 3,96 triliun dan 2021 Silpa hampir 3,93 triliun. Menyikapi pendapat Banggar Dewan dan Fraksi Dewan, Sekda Aceh Bustami mengatakan untuk meminimalisir Silpa APBA di 2022, PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki telah menerbitkan surat edaran. Selain itu juga telah memanggil semua kepala SKPA untuk menandatangani fakta integritas dan komit memaksimalkan penyerapan APBA perubahan 2022 sesuai aturan yang berlaku. Darlun, satu rumah beratap rumbia di Desa Palupunti, Kecamatan Muara Satu, Loksmame rusak diterjang angin kencang Sabtu 24 September 2022 sore. Rumah milik petani Hamdan 37 tahun yang ia huni bersama istri dan ketiga anaknya yang masih kecil. Ketua Tagana Loksmame Samsul Bari mengatakan saat angin kencang Hamdan dan istrinya sedang duduk di luar rumah. Namun ketiga anaknya berada di dalam rumah. Selanjutnya dikarenakan angin yang semakin kencang, maka Hamdan dan istrinya langsung masuk ke dalam rumah dan membawa anaknya keluar. Tidak lama kemudian atap rumah yang terbuat dari rumbia pun rusak. Hamdan sangat berharap mendapatkan perhatian dan bantuan untuk bisa memperbaiki kembali atap rumahnya yang diterbangkan angin. Sudarlun, kebakaran lahan terjadi di kawasan perbukitan Desa Belang Panjang, Kecamatan Muara Satu, Loksmame, Sabtu 24 September 2022, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Luas lahan yang terbakar diperkirakan 10 hektar sehingga proses pemadaman berlangsung hingga 5 jam. Kasih Damkar Loksmame, Ibrahim S.E. mengatakan pihaknya mendapatkan laporan adanya kebakaran lahan di Belang Panjang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tidak lama kemudian 4 unit damkar Pemko Loksmame dibantu 1 damkar PT PIM langsung dikerahkan ke lokasi. Sampai di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman. Proses pemadaman dibantu TNI Polri, sejumlah relawan RPA, masyarakat dan RAPI berlangsung hingga malam hari. 5 jam kemudian atau sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan. Sudarlun, atlet Wadokai Pengprop Aceh meraih juara umum ketiga kejuaraan nasional atau Kejurnas Wadokai Karate Do Indonesia di Gor Pasar Minggu, Jakarta, 22 hingga 25 September 2022. Atlet Wadokai Aceh meraih 10 medali emas, 2 perak, dan 5 perunggu. Wadokai adalah salah satu olahraga bela diri karate. Informasi ini disampaikan manajer tim Wadokai Pemprov Aceh Rudianto yang juga ketua umum Wadokai Aceh lewat siaran pers kepada Serambi Minggu 25 September. Rudianto mengatakan kontingen Wadokai Aceh memberangkatkan 23 orang atlet. Aceh meraih juara umum ketiga mengalahkan DKI, Jatim, Sumut, Banten, dan provinsi lain. Rudianto menyebut peraih medali emas dalam event ini termasuk 10 atlet Wadokai Aceh akan langsung masuk ke pelatihan nasional atau Platnas untuk diberangkatkan dalam event nasional Kejurnas Forki di Padang pada November 2022. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Putaran pertemuan Sherpa Presidensi G20 Indonesia memasuki babak ketiga dan akan berlangsung di Yogyakarta pada 27 hingga 29 September 2022. Fokus pertemuan kali ini penyusunan Leaders Declaration yang akan diadopsi oleh para kepala negara pemerintahan pada pertemuan puncak KTT G20 di Bali pada November mendatang. Untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pertemuan penting tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso selaku Ketua Sekretariat Gabungan Sherpa Track dan Finance Track Presidensi G20 Indonesia bersama Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Edi Priyo Pambudi selaku Ko-Sherpa G20 Indonesia dan Kementerian Luar Negeri melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi berlangsungnya rangkaian pertemuan Sherpa Meeting G20 ketiga. Terkait aspek penanganan delegasi di Bandar Udara, Airport Handling, peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan berbagai fasilitas dan SDM di Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Yogyakarta International Airport. Kegiatan peninjauan YIA didampingi oleh pihak Angkasa Pura selaku pengelola Bandar Udara dan Perwakilan Direktorat Jenderal Bea Cukai di Yogyakarta yang dimulai dari area check-in, ruang tunggu penumpang umum maupun lounge khusus yang akan digunakan oleh para delegasi G20. Sudarlun, ratusan orang ditangkap pihak berwenang ketika demo menentang wajib militer dalam mobilisasi parsial Rusia berlanjut di seluruh negeri. Kelompok Hak Asasi Manusia Independen OVD Info mengatakan sebanyak 724 orang ditahan di 32 kota berbeda pada Sabtu 24 September 2022. Aksi demo yang meluas pecah sejak Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan rencana merekrut 300 ribu orang untuk berperang di Ukraina melalui skema mobilisasi parsial. Langkah Putin untuk merekrut warga sipil menjadi wajib militer memicu protes skala besar di daerah perkotaan. Awal pekan ini lebih dari 1.000 orang ditahan. Di Moskow, kantor berita AFP melaporkan seorang demonstran berteriak bukan umpan meriam saat ia ditangkap oleh petugas. Sedangkan di St. Petersburg, kota kedua Rusia, seorang pria mengatakan kepada wartawan jika tidak ingin berperang demi Putin. Beberapa dari mereka yang ditangkap pada Sabtu mengaku bahwa mereka menerima dokumen dan diperintahkan melapor ke pusat perekrutan saat ditahan oleh petugas keamanan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 25 September 2022. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudah lalu, wassalamualaikum.